raya, Aidil Fitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menyelam. Hari yang bahagia, selamat hari raya. Selamat hari raya, Aidil Fitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat hari raya. Aidil Fitri mulia, ampun maaf dipinta mensuci.